بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: كتاب آداب السفر. السفر هو تحرك الإنسان من بلده وانتقاله إلى بلد آخر، وقيل إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، لأن معنى أو أصل مدلول الكلمة يدل على معنى الكشف، ولهذا قال سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت عن وجهها. فالسفر يمحص ويظهر المعادن والأخلاق والمعاملات، ويتبين أحوال الأشخاص وتعاملهم وأخلاقهم من خلال السفر. والسفر له آداب، آداب ينبغي أن يتحلى بها المسافر وأن يحرص عليها حتى يتحقق له في سفره الخير والبركة. وهذا الكتاب خاص بآداب السفر. بدأها رحمه الله بقوله: باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار. وأورد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وهذا فيه أدب من آداب السفر، أن يكون خروج الإنسان في سفره يوم الخميس. وهذا الأدب هو ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في تحريه السفر يوم الخميس. لا شك أن تحري المسلم لذلك فيه الخير له والبركة في سفره، ولا سيما من يعد لسفره إعدادا مسبقا. أما الأسفار المفاجئة التي تفاجئ الإنسان في بعض الأوقات وتطلب منه مبادرة أو نحو ذلك، فلربما أنه لا يتيسر له ذلك. الشاهد أن تحري السفر في هذا اليوم يوم الخميس فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه عليه الصلاة والسلام فيه الخير والبركة. ولعل والله تعالى أعلم أن في تحري السفر يوم الخميس أن يوم الخميس ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله سبحانه وتعالى، فربما يكون تحريه للسفر اعتبارا أو مراعاة لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada imam kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau jami'an. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab, dalam kitab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Adabus Safar. Kitab tentang adab-adab safar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, safar ya adalah bergeraknya seorang ya dari negerinya ke tempat yang lain, atau dia berpindah dari negerinya ke negeri yang lain ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya safar dinamakan dengan safar karena safar itu mengungkap ya wujuh rijal, mengungkap hakikat ya bagaimana orang-orang yang bersafar tersebut. Karena safar, kalau kita kembalikan dari bahasa Arab, safar itu maknanya kashf, yaitu mengungkap atau membuka, ya. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab, safaratil mar'atu an wajihiha, ya, artinya seorang wanita safarat, yaitu mengungkap, yaitu membuka wajahnya dari singkapannya, sehingga terbukalah wajahnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang safar itu akan menampakkan hakikat akhlak seseorang, bagaimana muamalahnya. Ya, karena tatkala seorang bersafar, dia akan menghadapi banyak kesulitan, dan tatkala itulah nampak akhlak seseorang yang sesungguhnya. Ya, bagaimana muamalahnya, dilihat bagaimana sikapnya dalam safarnya tersebut. Ya, oleh karenanya dikatakanlah safar dengan safar, karena safar bisa mengungkap hakikat akhlak sejatinya seseorang yang selama ini mungkin tersembunyikan, akan nampak sungguhnya tatkala dalam safar. Dan safar memiliki adab-adab. Orang yang bersafar hendaknya memperhatikan adab-adab dan berhias dengan adab-adab tersebut, adab-adab safar, sehingga dalam safarnya dia bisa meraih kebaikan dan bisa meraih keberkahan. Dan kitab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi ini, kitab Adabus Safar, adalah kitab yang khusus berkaitan tentang adab-adab safar. Bab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab istihbabul khuruji yaumal khamis wa istihbabuhu awalan nahar. Ya, bahwasanya disunahkan orang tatkala bersafar keluar dari rumahnya tatkala hari Kamis, dan juga disunahkan dia keluar di awal dari pagi hari. Kemudian beliau membawakan hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk tatkala hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ya untuk keluar pada hari Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula, Ka'ab bin Malik mengatakan, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Yaitu Rasulullah sallam jarang sekali keluar ya kecuali hari Kamis. Yaitu kebanyakan safar beliau tatkala beliau keluar itu pada hari Kamis. Adapun di luar hari Kamis jarang sekali beliau lakukan. Ini sangat jelas bahwasanya keluarnya seorang tatkala atau bersafarnya seorang keluar dari rumahnya pada hari Kamis merupakan adab yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan jika seorang muslim berusaha tidak keluar untuk bersafar kecuali hari Kamis, maka dia akan mendapatkan keberkahan karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi orang yang sudah memiliki persiapan sebelumnya untuk bersafar, dia bisa memperkirakan dan persiapkan diri untuk bisa keluar memulai safarnya pada hari Kamis. Berbeda dengan safar yang tiba-tiba, ya mungkin ada kebutuhan tiba-tiba, ada berita tiba-tiba sehingga dia harus bersafar. Terkadang sulit bagi seorang untuk mengatur bisa bersafar pada hari Kamis. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berusaha bersafar pada hari Kamis, maka dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebaikan dan ada keberkahan. Syekh menjelaskan bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari Kamis karena pada hari Kamis tersebutlah diangkatlah amalan-amalan dan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis karena mengingat hal ini. Wallahu alam bisawab. قال رحمه الله تعالى وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب السفر أول النهار وذلك لما في أول النهار من بركة ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة اللهم بارك لأمتي في بكورها وهي دعوة مباركة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بحصول البركة وهي الخير والزيادة والنماء لمن استغل الصباح الباكر ومن ذلكم استغلاله في السفر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وهكذا أيضا في مصالح الإنسان وتجاراته وأعماله يستغل البكور لما فيه من بركة. وهذا مثال لهذا الصحابي صخر وكان تاجرا، فكان من حرصه على كسب هذه الدعوة التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يبعث تجارة أول النهار وحصل خيرا وبارك الله له في ماله فأثرى وكثر ماله، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dari Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi, yaitu seorang sahabat, ya. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari mereka. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari mereka. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'atha min awwalin nahar. Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan perang, ya, maka beliau mengutus mereka di waktu pagi hari. Wa kana Sakhrun tajiran, dan Sakhar sahabat ini yang bernama Sakhar adalah seorang pedagang. Fa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar. Beliau, ya radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kalau mengirim perdagangannya, yaitu dikirim tatkala pagi hari. Fa'athra wa kathura malahu, maka jadilah dia seorang yang kaya raya dan banyak hartanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan, hadis yang hasan. Dalam hadis ini jelas tentang disunahkannya bersafar di pagi hari, di awal pagi, karena di awal pagi hari ada keberkahan. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa yang penuh keberkahan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku, ya, di pagi hari mereka. Ya, yang ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersafar di pagi hari, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan adalah ziyadatul khair, ya. Keberkahan adalah kebaikan, tambahnya kebaikan dan tetapnya apa? Kebaikan, banyaknya kebaikan, yaitu tatkala di pagi hari. Sebagai bukti, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus pasukan perangnya, sariyah atau jaish, tatkala mengutus pasukan perang, maka beliau mengutus pasukan perang itu untuk berjalan di awal pagi hari. Dan ini juga berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya, termasuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia seperti dalam perdagangan dan yang lainnya. Oleh karenanya sahabat Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi, karena semangatnya untuk meraih, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mendoakan keberkahan di pagi hari buat umatnya, maka beliau pun, Sakhar bin Wada'ah pun, beliau pun mengutus perdagangannya tatkala di pagi hari. Dan akhirnya dia pun mendapat keberkahan, jadilah menjadi orang yang kaya dan banyaklah hartanya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun istihbabu talab al-rufqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'una. هذا أيضا من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر، ألا يسافر وحده إلا أن يضطر، وإلا فإن عليه أن يطلب الرفقة حتى يكون معه في سفره. أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. ولا شك أن هذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من سفر الإنسان وحده، واستحباب استحاب وطلب الرفقة في السفر، ولا يسافر الإنسان وحده. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, bab istihbab talabir rufqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu, yaitu bab tentang disunahkan untuk mencari teman dalam perjalanan. Kemudian juga disunahkan jika mereka berkelompok dalam bersafar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin yang mereka taati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdah, kalau seandainya orang-orang mengetahui ya apa yang aku ketahui dari sikap bersafar sendirian ya min al-wahdah ma'alamu ma sara rakibun bilailin wahdahu, maka jika mereka mengetahui tentang apa yang aku tahu tentang bersafar sendirian, maka tidaklah seorang pengendara tunggangan akan bersafar di malam hari sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk adab yang hendaknya seorang yang bersafar memperhatikannya, yaitu hendaknya dia tidak bersafar sendirian kecuali kalau memang dalam kondisi terdesak. Ya, asalnya dia berusaha mencari teman untuk menemani dia dalam bersafar. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna an-nasa ya'lamuna min al-wahda ma'alam," kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui tentang bersafar sendirian, maka tidak seorang pun akan bersafar di malam hari. Ini jelas ada peringatan, tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersafar sendirian. Dan ini menunjukkan akan disunahkan seorang mencari teman-teman yang menyertai dia dalam perjalanan safarnya. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه كما سبق التحذير من الوحدة وأن المرء ينبغي أن يطلب الرفقة في السفر ولا يكفي أن يكون وحده ولا يكفي أيضا أن يكون معه شخص واحد بل يكونون ثلاثة فأكثر لأن الثلاثة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ركب. أما الواحد والاثنان فإن ذلك لا يكفي في تحقق مصلحة الإنسان وسلامته من الآفات. ولهذا قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان. وهذا فيه تحذير من أن يكون وحده أو أن يكونان اثنان في سفر. وأما الثلاثة فكما أخبر صلوات الله وسلامه عليه فهم ركب. والشاهد أن هذا فيه تحذير من سفر الوحدة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسافر وحده إلا أن يضطر، فالضرورة لها أحكام تخصها. Kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda ar-raqib syaitan, orang yang berjalan sendirian bersafar sendirian adalah syaitan, war-raqibani syaitanan, dan dua orang yang bersafar adalah dua syaitan, wassalasatu raqbun, adapun yang bersafar tiga orang maka itulah orang yang bersafar, orang-orang yang bersafar. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan juga diriwayatkan Imam Nasa'i bi asanida sahiha, dengan sanad-sanad yang sahih. Dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sebagaimana juga hadis yang telah lalu ada peringatan tentang tidak bolehnya seorang bersafar sendirian, ya. Dan seorang hendaknya tatkala hendak bersafar hendaknya dia mencari teman-teman yang bisa menemaninya untuk bersafar, dan tidak boleh dia tidak cukup jika dia hanya bersafar sendirian, dan tidak cukup pula jika dia hanya bersafar dua orang, dia mencari satu teman saja. Karena Nabi mengatakan sini raqibu syaitan, yang safar sendiri syaitan, yang safar berdua juga syaitan, akan tapi dia berusaha mencari dua teman sehingga jadilah mereka tiga orang. Karena Nabi SAW mengatakan wassalasatu raqbun, adapun tiga orang maka itulah orang-orang yang musafir, ya, itulah orang-orang yang musafir. Jadi tiga orang yang bersafar atau lebih, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jika seorang bersafar sendiri atau bersafar dua orang maka sulit bagi mereka untuk mewujudkan kemaslahatan yang hendak mereka harapkan atau mungkin menghindarkan gangguan, berbeda dengan tiga orang atau lebih sangat mendukung dalam keselamatan safar. Jelas dalam hadis ini ada peringatan untuk tidak bersafar sendirian. Seorang yang hendak bersafar hendaknya mencari teman untuk menemaninya, kecuali jika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat maka dia boleh bersafar sendirian, karena kita tahu bahwasanya darurat memiliki hukum-hukum yang khusus yang tidak sama dalam kondisi-kondisi biasanya. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا فيه أن من السنة إذا خرج رفقة في سفر أن يؤمروا على أنفسهم واحدا منهم يطيعون كما بوب النووي رحمه الله تعالى، وذلك أضبط لأمورهم وأسلم لهم من الفوضى، وأيضا يكون بذلك أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم مشاحة أو خلاف، فهذا فيه مصلحة عظيمة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنية التأمير أن يؤمر عليهم أحدا يقصد به بجعله أميرا أن تنضبط لهم أمور السفر ولا يحصل بينهم خلاف أو مثلا شحناء أو نحو ذلك، فهذا فيه هذا الأدب العظيم الذي يترتب عليه من المصلحة ما هو ظاهر. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika tiga orang keluar dalam bersafar, maka hendaknya mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hadis ini hadis yang hasan dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkannya seorang tatkala bersafar maka mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin, ya, yang mereka yang taati dalam safar mereka sebagaimana yang telah dibuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan wa ta'miruhum ala anfusihim wahidan yuti'unahu, yaitu mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang mereka taati selama safar mereka, karena jika ada pemimpin di antara mereka maka urusan safar mereka akan menjadi lebih baik dan lebih selamat daripada timbul perselisihan, timbul pertikaian, ya, karena namanya safar terkadang timbul cekcok di antara orang yang bersafar. Maka tatkala diambil amir, mereka sepakat bahwasanya inilah yang jadi pemimpin kita, inilah yang jadi pemegang keputusan kita. Hal ini akan memotong segala bentuk khilaf tatkala dalam safar, ya, sebab memotong segala bentuk perpecahan tatkala sedang safar, karena mereka telah menjadikan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Oleh karenanya imam pun tatkala dipilih menjadi pimpinan di antara mereka, maka janganlah dia kemudian hanya memilih pendapat sendiri tanpa berdialog, kemudian bertukar pikiran dengan mereka. Akan tapi dia, meskipun dia pemegang keputusan, akan tapi hendaknya juga dia bertukar pikiran dengan orang-orang yang bersafar dengannya. Oleh karenanya wajar jika datang dalam sunnah Nabi SAW, tatkala safar hendaknya kita menjadikan salah seorang dari orang-orang yang safar sebagai pemimpin. Dan ini merupakan adab yang agung dari Nabi SAW yang menghilangkan bentuk segala perselisihan dan percekcokan bahkan dalam safar. وإمرة أمير السفر إنما تختص بما يتعلق مصالح السفر وشؤونه من الارتحال والإقامة والسكنة والطعام وأشياء من هذا القبيل مما يتعلق بمصالح السفر، وتجب الطاعة في ما كان مما يتعلق مصالح السفر. أما أمور الإنسان الخاصة فلا علاقة لي أمير السفر فيها، فلا تجب فيها طاعة. وأيضا يراعى عند اختيار الأمير الأصلح فهما وخبرة وبصيرة بالأمور. وأيضا الأمير أمير السفر ينبغي أن يحرص على المصلحة ويشاور رفقائه وينظر في الأصلح لهم في سفرهم ولا يكون مستبدا برأيه. فبمثل هذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تتحقق المصلحة للمسافرين. وكثيرا ما ينشب بين المسافرين الخصومات وخلافات على أمور تتعلق بالسفر، ولو أنهم عملوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لوجدوا الخير والراحة والبركة. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya adapun pengangkatan seorang amir dari orang-orang yang safar, maksudnya sebagai pemimpin, itu adalah hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan safar. Contohnya seperti apa? Seperti penyediaan makanan, mungkin makanan apa yang harus dibeli, beli di mana. Ini adalah keputusan sang amir. Contohnya juga tentang di mana kita mau tinggal, kemudian di hotel mana, di losmen mana, ini juga keputusan berada di tangan sang amir. Ya, adapun yang berkaitan dengan perkara-perkara pribadi para anggota musafirin, maka ini tidak ada hubungannya dengan safar. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada amir. Akan tetapi yang berkaitan dengan ketaatan kepada amir safar adalah berhal-hal yang berkaitan dengan safar. Kemudian, hendaknya diperhatikan tatkala memilih seorang amir, seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang paling baik, yang paling kuat pemahamannya, yang paling paham tentang kondisi safar, yang bisa mengambil keputusan yang terbaik tatkala berada di suatu negeri. Ini yang harus diperhatikan tatkala mengangkat seorang yang pemimpin adalah pemimpin yang berpengalaman dan cerdas. Ya. Demikian juga seorang pemimpin amir safar, pemimpin safar, hendaknya dia berusaha untuk memilih keputusan yang terbaik. Oleh karena dia hendaknya bermusyawarah dengan anggota-anggota yang sedang bersafar, cari keputusan yang terbaik, dan jangan dia keras kepala kemudian hanya menjadikan pendapatnya sebagai pendapat yang terbaik tidak tanpa bermusyawarah, tanpa bertukar pikiran dengan anggota orang-orang yang bersafar dengannya. Dan sering terjadi, ya, timbul percekcokan di antara musafirin. Timbul perdebatan, keributan di antara musafirin. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW ini. Seandainya mereka menjalankan sunnah Nabi, mengambil suatu amir pemimpin safar, maka ya, mereka akan mendapatkan kebaikan dari sunnah Nabi SAW. Qala rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi SAW qal khairu as-sahabah arba'ah وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قوله خير الصحابة أي الأصحاب والرفقة 4 أي فما زاد على ذلك خير الصحابة 4. ومر معنا في الحديث أن الثلاثة ركب لكن الراكب الواحد والراكبان هذا الذي جاء في الحديث أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان. وقوله خير السرايا، السرايا هي السرية، هي القطعة من الجيش. السرايا جمع سرية، والسرية هي القطعة من الجيش. قال خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأولى منها، لكن الحديث في إسناده ضعف. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik teman perjalanan adalah 4 orang. Wa khairus saraya 400, dan sebaik-baik pasukan adalah 400 anggota pasukan. Wa khairul juyushi 4000, dan sebaik-baik pasukan perang besar adalah 4000 orang. Walan yughlaba 12000 min qillah, dan jika pasukan sudah mencapai 12000 orang maka tidak akan kalah karena sedikitnya, ya, karena jumlah itu adalah jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sahabat di sini khairus sahabah, sahabat sebaik-baik sahabat, laisa baik-baik teman perjalanan yang menemani perjalanan dalam safar, ya. Yaitu adalah 4 orang, dan ini dan lebih juga lebih baik kurang 4 atau lebih. Dan telah kita ketahui dalam hadis yang lalu bahwasanya 3 orang sudah cukup. Barang siapa yang bersafar 3 orang maka dia telah mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bersafar sendirian maka disebut oleh Nabi sebagai syaitan, dan orang yang bersafar 2 orang dikatakan sebagai 2 syaitan, ya. Adapun dalam hadis ini wa khairus saraya 400, dan sebaik-baik saraya, saraya jamak dari sariyah. Sariyah adalah pasukan kecil peperangan, pasukan kecil dalam peperangan, ya. kata Nabi SAW, sebaik-baik syariah adalah yang beranggotakan 400 orang. Dan khairul juyush, dan pasukan perang, ya, yaitu sebaik-baiknya adalah 4.000 orang. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Qala rahimahullahu ta'ala, babun adabu as-sayri wal-nuzuli wal-mabiti wal-naum fi as-safar واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. هذه جملة من الآداب التي عقد لها رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ويأتي تبيانها في ما أورده وساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل. هذا الحديث له تعلق بالرفق في الدواب في السفر، وأن المسافر ينبغي أن يراعي حاجة الدواب من الطعام والشراب، وإذا مر في الطريق بمكان خصب أي فيه زرع وفيها شيء تستفيد منها الدواب، فإنه يرفق بها في السير لترعى وتأخذ نصيبها من الطعام، لا أن تمر على الأرض الخصبة الجيدة الطيبة مسرعة لا تقف عندها فتحرم من قوت تحتاج إليه. قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. وبين رحمه الله أن النقي هو المخ، والمعنى أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها. وقوله إذا عرستم، إذا عرستم، والتعريس هو النزول للمبيت في الليل، فاجتنبوا الطريق، اجتنبوا الطريق. وهذا فيه أدب من آداب التعريس بالليل أي النوم، أن يتجنب الإنسان الطريق. وبين السبب، قال: فإنها طريق الدواب أي في سيرها، فربما نام الإنسان في الطريق فوطئته الدواب وأهلكته. وأيضا هو مأوى الهوام بالليل، الهوام تأوي إلى الطريق لأنها ربما تجد شيئا يكون ساقطا من المسافر أو نحو ذلك، فهو مأوى الهوام بالطريق، فربما أيضا آذت هذا المسافر إذا نام في الطريق. وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم، وأنه مع الإنسان مسددا ومرشدا في كل شيء، حتى في طريق سفره أين ينام وأين وكيف يصنع. وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم وشموله لكل خير وراحة وبركة للإنسان في جميع شؤونه. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang adab-adab dalam perjalanan safar dan tatkala berhenti dari safar, tatkala berhenti kemudian menginap satu tempat, kemudian juga bagaimana tatkala sedang tidur dalam safar, Demikian juga disunahkan untuk berjalan bersafar di malam hari, serta disunahkan untuk bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, ya tunggangannya tatkala safar, dan juga memperhatikan kemaslahatan tunggangannya. Dan diperbolehkan tatkala menunggang hewan tunggangan untuk membonceng orang lain di atas hewan tersebut, jika memang hewan tersebut mampu untuk ditunggangi dengan membonceng orang lain. Demikian juga perintah terhadap orang yang kurang memperhatikan hak hewan tunggangan tersebut, agar memperhatikan hak hewan tunggangan tersebut. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa adab-adab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan safar. Dan kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila hadhaha min al-ard." Jika kalian bersafar berjalan di atas jalanan yang subur, ya banyak rumputnya, ya, maka berikanlah bagian onta-onta, ya, artinya onta-onta tersebut, silakan onta tersebut untuk makan di tempat yang subur tadi, yang banyak rumputnya, dari yang tumbuh di atas muka bumi. Wa idza safartum fil jadbi, dan jika kalian bersafar di tanah yang tandus, fa asri'u 'alaiha sayr, maka hendaknya kalian bersegera jalan kalian di atas tunggangan kalian, bersegera untuk meninggalkan, untuk melewati tanah yang tandus tersebut. Wa badiru biha nifyaha, dan bersegeralah kalian berjalan sebelum timbul keletihan dari hewan tunggangan tersebut. Wa idza arrastum fajtanibut tariq, jika kalian menginap di malam hari, maka jauhilah, jangan sampai kalian menginap di tengah jalan. Fa innaha turuqud dawab, karena jalan-jalan itu merupakan jalan yang ditempuh oleh hewan-hewan tunggangan. Wa ma'wal hawam bilail, dan juga tempat menginapnya atau tempatnya tidurnya hewan-hewan di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan lafal-lafal yang asing yang terdapat dalam hadis ini. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ibila hadzaha minal ard," berikanlah bagian unta-unta tersebut dari bumi, artinya berlemah lembutlah kalian terhadap unta-unta kalian tatkala sedang berjalan di tanah yang subur, agar sambil berjalan dia disempatkan untuk makan rerumputan yang ada di tanah yang subur tersebut. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Niqyaha," yaitu dengan mengkasrahkan huruf nun dan mensukunkan huruf qaf, dan demikian juga maknanya adalah al-mukh, ya. Jadi itu yang diakhiri dengan huruf ya di akhirnya adalah maknanya al-mukh. Al-mukh artinya sumsum yang terdapat di dalam tulang, ya. Maknanya, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segeralah kalian, ya, berjalan di atas, jika kalian sedang bersafar di atas tanah yang tandus, maka bersegeralah kalian bersafarnya, cepatkanlah safar kalian dengan tunggangan kalian tersebut, sehingga kalian bisa sampai pada tujuan sebelum sumsum yang ada pada hewan tunggangan kalian hilang, ya, atau karena sulitnya perjalanan. Jadi jangan sampai dia, kalau kita jalan pelan-pelan di atas tanah yang tandus, dia keburu lemas, keburu loyo, ya. Oleh karenanya segeralah kalau lewat di jalan tanah yang tandus, jalan yang cepat, tetapi kalau lewat di tanah yang subur, maka pelan-pelan agar hewan-hewan tersebut bisa makan. Dan ada pun ta'ris, ya, yang disebutkan dalam hadis, wa idza arrastum, dan jika kalian melakukan ta'ris, yaitu bermalam di malam hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sepertinya berkaitan tentang sikap lemah lembut terhadap hewan-hewan tunggangan tatkala sedang bersafar. Orang yang sedang bersafar, ya, hendaknya dia memperhatikan tentang tunggangannya, ya, tunggangan juga punya hak untuk dipenuhi, makanannya, ya, kapan istirahatnya, ini harus diperhatikan. Jangan dia naiki tanpa dia perhatikan kemaslahatan tunggangannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adab tatkala sedang menunggang hewan kendaraan, yaitu jika dia menempuh jalan yang subur, tanah yang subur banyak rumputan, maka jalan perlahan-lahan agar hewan tersebut sambil berjalan dia bisa sambil makan, menguatkan tubuhnya karena kebetulan melewati jalan-jalan yang yang subur. Dan jangan segera berjalannya. Tetapi sebaliknya, jika berjalan di tempat yang tandus, maka segera, ya. Karena kalau berjalan lama-lama, akhirnya dia bisa capean, akhirnya sum-sum tulangnya kemudian hilang, akhirnya apa, lemes, sehingga belum sampai pada tujuan. Oleh karenanya, kalau berjalan di tempat yang tandus, maka bersegeralah agar bisa sampai ke tempat tujuan sebelum sang unta dalam keadaan lemas dan tidak kuat lagi. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, tatkala ingin menginap di malam hari, maka jangan menginap di tengah jalan. Karena berbahaya, karena kalau menginap di jalan, tengah jalan, bisa dilewati jalan tersebut oleh hewan-hewan yang lain. Ya, ya, karena kita tahu hewan dahulu terkadang melewati jalan-jalan tertentu. Kalau kita tahu itu tempat yang biasa dilewati oleh hewan, maka jangan tidur di situ. Jangan tidur, karena dikhawatirkan hewan akan melewat dan menginjak kita. Demikian juga bisa jadi ada hewan-hewan yang lain, ya, hewan-hewan yang mungkin datang, ya, binatang buas atau yang lainnya, yang kemudian menginap di tempat tersebut, di jalan tersebut. Karena terkadang hewan-hewan mencari ada makanan yang jatuh dari musafir, kemudian dia makan. Nah, kalau seorang kemudian tidur di tempat tersebut, kemudian datang hewan-hewan yang tidak bersahabat, bisa jadi mengganggu dia, ya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pengajar, seorang pendidik yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengajaran sampai segala perkara. Lihat bagaimana terhadap seorang sedang bersafar, Rasul ajarkan dalam segala perkara, bagaimana tatkala melewati tempat yang subur, bagaimana tatkala melewati tempat yang tandus, di mana tempat tidurnya, kalau mau tidur tengah malam hati-hati, ada begini, ada begitu. Ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu gamblangnya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang pengajar yang sempurna, seorang pengajar yang mulia, dan agama ini adalah agama yang sempurna. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar fa'arrasa bilail ittaja'a ala yamina wa idza 'arrasa qubaila as-subh nasaba dhira'ahu wada'a ra'sahu 'ala kaffihi rawahu Muslim. قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. هذا الحديث فيه آداب، أدب من آداب السفر، أن يريح الإنسان نفسه وأن يأخذ حظه من الراحة. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا عرس بليل، ومعنى عرس أي نزل بالليل للراحة من أجل النوم وإراحة البدن، فإذا عرس بليل اضطجع على يمينه، يعني لم يكن في آخر الليل، اضطجع على يمينه أي يضع خده عليه الصلاة والسلام على بطن كفه اليمنى وينام عليه الصلاة والسلام، فينام على شقه الأيمن واضعا خده على كفه على بطن كفه يده اليمنى، بطن يده اليمنى. وإذا عرس قبيل الصبح، يعني قرب وقت الصبح، قرب وقت الصلاة، صلاة الصبح، نصب عليه الصلاة والسلام ذراعه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وهذه الطريقة في النوم لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم، لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم، فهو يأخذ شيء من الراحة لكنه لا يستغرق في النوم. وهذا يبين أيها الإخوة الكرام أن الصلاة المفروضة يجب أن يهتم بها الإنسان حتى مع جهده وتعبه ونصبه في سفره، مع أن واقع كثير من الناس، وهذا واقع مؤلم ومؤسف، عند التعب أو في السفر أو في يفوت هذه الصلاة، وربما يفوت أول الوقت أو يفوت الوقت، وهذا كله ناشئ من عدم تعظيم الصلاة وعدم معرفة مكانتها العظيمة. والإنسان له أن يأخذ حظه من الراحة، لكن لا ينسى العبادة ولا يضيع العبادة ولا يضيع الأوقات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، بل هذا أمر في غاية الخطورة. وإذا كان رأس الإنسان يثقل عن الصلاة المكتوبة فهو عرضة لعقوبة عظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو صلاته. وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه على نصبه ذراعه، وضع رأسه على كفه بهذه الطريقة، هذا يفيدنا يفيدنا فائدة عظيمة ألا وهي أهمية استخدام الوسائل المعينة على التيقظ للصلاة المعينة على التيقظ. هذا الآن الطريقة التي عملها هي وسيلة معينة لعدم فوات الصلاة في أول وقتها. هذا فيه تنبيه إلى أهمية الاستعمال وسائل التي تعين الإنسان على التيقظ للصلاة. ومن ذلك أن يستعمل مثلا وسائل التنبيه الحديثة، الساعة التي لها صوت منبه أو نحو ذلك من الأمور. المهم أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في أوقاتها في السفر والحضر كما أمره الله بذلك وكما كان عليه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyebutkan kana Rasulullah SAW idza kana fi safarin fa arasa bi lailin ittaja ala yaminihi. Rasulullah SAW kalau beliau ke safar, bersafar, kemudian beliau istirahat di malam hari, maka beliau pun membaringkan tubuhnya di atas lambung kanannya. Wa idza arasa qubail subuh, dan jika beliau ternyata beristirahat sebelum tiba waktu subuh, menjelang waktu subuh, nasaba dhira'ahu, maka beliau pun menegakkan tangan kanannya, kemudian wada'a ra'sahu 'ala kafi, kemudian beliau meletakkan kepalanya di telapak tangan kanan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi berkata, innama qala al-ulama innama nasaba dhira'ahu li alla yastaghriqa fi an-naum. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW tatkala menjelang subuh beliau pun cara tidurnya dengan menegakkan tangan kanannya, ya, kemudian beliau meletakkan kepalanya di telapak tangannya agar beliau tidak terlelap dalam tidurnya, tapi tidurnya tidak sampai pulas, yang sampai pulas sekali. Fatafutu salatu subhi, sehingga fatafuta salatu subhi an waktiha au an awwali waktiha. Karena kalau beliau tidur pulas, ya, karena kalau tidak tidurnya pulas, maka akan luput dari salat subuh dari waktunya atau luput dari awal waktu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara adab safar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang berusaha juga memperhatikan tubuhnya, beristirahat tatkala sedang bersafar. Dia mengambil bagian istirahat, jangan dia maksakan dirinya. Kalau memang sudah waktunya istirahat, maka istirahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersafar dan kemudian di malam hari hendak beristirahat, maka beliau pun kalau tiba di awal malam atau di tengah malam, maka beliau pun berbaring di atas lambung kanannya, kemudian meletakkan kepalanya di telapak tangan kanannya, kemudian beliau tidur, ya. Adapun jika beliau ingin beristirahat menjelang sholat subuh, maka cara tidur beliau rubah cara tidurnya, ya, bukan kepalanya diletakkan di atas telapak kanannya yang dalam keadaan terlentang, tidak, akan tapi tangannya ditegakkan, tangannya ditegakkan sebagaimana sebagian kita kalau sedang berbaring di atas lambung kanan, maka tangan kita tegakkan dengan bertelekan kepada siku kita. Kita tegakkan tangan kanan kita dengan bertelekan kepada siku kita, kemudian kita meletakkan kepala kita atau pipi kanan kita di telapak tangan kanan. Dan ini cara tidur seperti ini, ya, tidak menjadikan seorang akan pulas dalam tidurnya. Ya, dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak pulas dalam tidurnya karena sebentar lagi akan tiba salat subuh. Dan ini menunjukkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salat lima waktu hendaknya seorang benar-benar memperhatikan tentang salat lima waktu meskipun dalam kondisi apapun, meskipun dalam keadaan tidak bersafar, demikian juga dalam keadaan bersafar. Bahkan jika seorang dalam keadaan sangat ngantuk, dalam keadaan sangat lelah, maka jangan sampai dia lewatkan salat lima waktu. Oleh karenanya Nabi SAW meskipun letih dan lelah dari safarnya, beliau tidak tidur dengan cara yang biasa, tetapi dengan menegakkan tangannya yang dengan bertelekan di atas sikunya, kemudian beliau tidur dengan cara seperti itu agar beliau tidak pulas dalam tidurnya. Dan kita lihat kondisi yang menyedihkan dari sebagian kaum muslimin, ya, mereka, ya, begitu capek kemudian tidur dan tidak memperhatikan waktu sholatnya, sehingga akhirnya terbangun terkadang menjelang akhir waktu sholat, sehingga keutamaan awal waktu terlewatkan, dan sebagian lagi bukan hanya ketinggalan awal waktu, bahkan kehilangan waktu sholat sama sekali, bangunnya sudah siang, sholat subuh ditinggalkan. Dan ini semua timbul karena kurangnya pengagungan terhadap sholat. Karena kurangnya pengagungan terhadap sholat. Oleh karenanya seorang yang sedang bersafar, boleh bagi dia untuk beristirahat. Ini boleh. Ya. Akan tapi jangan sampai dia menyia-nyiakan sholat. Jangan sampai dia meninggalkan sholat. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena jika seorang sampai meninggalkan sholat dari sholat-sholat lima waktu, maka dia terancam pada hari kiamat kelak dengan azab yang pedih. Bukankah amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihisab pertama kali adalah sholat? Jika amalannya sholatnya baik, maka yang baik. Jika amalan sholatnya buruk, maka yang juga adalah buruk. Oleh karenanya, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidur seperti ini, ya, dengan menegakkan lengannya, dengan menegakkan sikunya, kemudian tidur di atas tangannya tersebut, ini adalah bisa kita ambil faedah dari sini adalah bagaimana kita memperhatikan sarana-sarana yang bisa membangunkan kita dalam sholat. Tentunya Nabi dengan tata cara model tidur seperti ini supaya beliau terjaga jika tiba waktu sholat subuh. Oleh karena seorang boleh mungkin dia tidur dengan cara yang lain, dengan cara yang pulas, tapi dia menggunakan alat untuk membangunkan dia. Contohnya dengan menggunakan alarm, ya, jam beker misalnya, jam beker, alarm dan yang lainnya yang bisa membuat dia terjaga dengan waktu yang dia tentukan. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hendaknya memperhatikan sholat lima waktu, baik dalam kondisi dia sedang tidak bersafar, demikian juga dalam keadaan dia bersafar, apakah dalam keadaan lemas atau dalam keadaan lelah, dia pun tetap memperhatikan waktu sholat. Ya, demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.